Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya menyimpan uang di bank dengan niat untuk keamanan, dan bagaimana hukumnya meminjam uang kepada orang tetapi uangnya diambil dari bank, dan bagaimana hukumnya membuat SIM dengan cara nembak atau tanpa tes? Halkah hasil yang didapat dengan cara tersebut, misalnya sebagai supir? Sekali lagi, bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank dengan niat untuk keamanan, dan bagaimana hukumnya meminjam uang kepada orang tetapi uangnya diambil dari bank, dan bagaimana hukumnya membuat SIM dengan cara nembak atau tanpa tes? Halkah hasil yang didapat dengan cara tersebut, misalnya sebagai supir? Kepada Ustaz Sifuddin, kami persilahkan. Menyimpan uang di bank, apabila dalam rangka untuk keamanan dan dia tidak ada keinginan untuk mengambil riba, tidak ada keinginan untuk melakukan riba, maka diperbolehkan oleh para ulama sebagai sesuatu yang sifatnya darurat, sifatnya adalah terpaksaan. Karena madharatnya yang besar seandainya dia tidak menyimpan uang tersebut, akan hilang uang tersebut. Namun dengan syarat dia tidak mengambil bunga, tidak ada keinginan untuk bermuamalah atau untuk berhubungan dengan riba. Adapun orang yang menyimpan di bank karena ada keinginan untuk mendapatkan bunga faedah, ya, atau bunga dari uang yang dia tabungkan, maka ini hukumnya haram. Dan menyimpannya di bank, ya, tanpa ada keinginan mengambil bunga, ini juga haram dari sisi kerjasama dengan bank, kerjasama dengan badan yang menggunakan riba, badan yang melakukan sistem riba, yang itu telah diharamkan sistem ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, nah, yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memakannya dan orang-orang yang menulisnya, yang menjadi saksinya, yang menggunakan sistem ini dalam kehidupannya. Maka menyimpan di bank, baik untuk mengambil bunga atau tidak mengambil bunga, hukumnya haram. Kecuali satu saja, kalau dia itu terpaksa karena takut hilang uangnya. Nah, maka di sini dalam keadaan yang terpaksa, karena dia takut akan hilang, takut akan dicuri, dan tidak ada sarana yang lainnya untuk dia menyimpan uangnya kecuali di bank. Maka yang seperti ini disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah dan yang lainnya adalah perkara yang termasuk yang darurat, yang terpaksa dan diperbolehkan. Adapun meminjam uang dari orang yang mengambilnya dari bank, maka wallahu ta'ala alam suad, dia tidak mengapa untuk asalkan dia meminjamnya tanpa ada sistem riba. Bahkan seandainya pun meminjam di bank, kalau tidak ada riba, maka tidak mengapa, karena yang dilarang adalah riba. Ini yang dilarang adalah ribanya. Sehingga kalau dia itu meminjam dari orang yang mengambil dari riba, mengambil uangnya dari bank, maka hukumnya adalah halal saja. Hanya saja di sini harus hati-hati, jangan sampai kemudian melakukan hilah, ingin menipu, ingin merekayasa syariat sehingga dia tidak meminjam, dia nyuruh orang untuk meminjam, kemudian dia meminjam pada orang tersebut, atau di hatinya membolehkan sistem tersebut. Maka di sini harus hati-hati. Adapun asalnya, yang penting ketika kita meminjam tidak menggunakan sistem riba, maka ini adalah diperbolehkan, wallahu ta'ala alam bisawab. Karena yang dilarang adalah sistem pinjam meminjam dengan cara riba. Adapun mendapatkan SIM dengan cara menembak, wallahu ta'ala alam, ini minimal dia telah melanggar peraturan. Namun sebatas yang saya ketahui, ini tidak menjadikan penghasilannya haram, tidak menjadikan penghasilannya haram, karena bukan SIM saja yang menjadi syarat diterimanya seseorang menjadi supir, namun tentunya ada syarat-syarat lainnya yang diperhatikan, yang disyaratkan oleh orang yang ingin mengangkat seseorang untuk menjadi supir, maka tidak menyebabkan dengan SIM yang seperti itu kemudian penghasilannya menjadi haram. Namun dalam mendapatkannya dengan cara seperti itu, wallahu ta'ala ala bisawab, di sini bisa terjatuh pada pelanggaran karena melanggar peraturan. Nah, wallahu ta'ala ala bisawab.